بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. ثم إذا دخل على الضروة للضرورة، فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر، أي مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها، وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء، ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة نذر، إن طال الزمان قضى وإن لم يطل فلا يقضى، أي فلا يقضي ولكنه يعصي. ففي الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، وفي رواية: فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan tentang kewajiban membagikan tempat dan waktu bagi suami terhadap istri-istrinya gitu. Dan kemarin kita sudah baca bagian bahwa seorang suami tidak boleh masuk ke ruang atau kamar atau rumah istri yang bukan jatahnya dia untuk dimasuki, kecuali karena sebab darurat gitu. Jadi kalau ada keadaan genting, darurat, boleh dia masuk. Lalu apa konsekuensinya nih? Tentu dia tidak berdosa, karena itu boleh. Kalau darurat boleh. Cuman adakah konsekuensi dia harus mengkodok jatah itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkodok jatah itu kepada wanita yang atau istri yang seharusnya ada di hari itu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, ثُمَّ إِذَا دَخَلَ عَلَى الدُّرَّةِ لِلدُّرُورَةِ. Kemudian ketika dia masuk kepada kamar atau ruangan atau rumahnya ad-durwah, istri yang berbeda, maksudnya istri yang bukan di harinya, istri yang bukan di gilirannya. Idza dakhala 'ala ad-durwati lid-dururah, dan masuknya karena untuk kebutuhan darurat. Memang karena ada kegentingan, karena ada situasi yang urgent begitu. Kemarin yang namanya darurat itu diartikan sebagai misla antamut. Dia pengen meninggal atau dia sekarat atau sakit yang dikhawatirkan akan meninggal atau sakit yang betul-betul dia akan meninggal. Kan begitu. Itu namanya darurat. Fa'in makasa. Kalau dia masuk nih dalam keadaan darurat di hari dimana itu bukan harinya siang sakit. Fa in makatha sa'atan tawilatan, kalau dia diam di situ sa'atan tawilatan. Sa'ah ini artinya bukan satu jam tapi wasa waktu. Kalau dia diam di situ dalam jangka waktu yang tawilah, yang lama. Tawilah yang lama. Cuman standar lamanya tuh agak bingung. Apa setengah jam tuh bilang lama atau tidak? Jadi mungkin satu jam ya lama. Lebih dari itu juga mungkin lama. Saat tentu wilat dan waktu yang lama. Qadha. Tadi satu jam enggak lama. Karena kalau ukuran hari itu satu jam ya. Enggak lama ya bisa jadi. Ini tidak ada standar lamanya. Jadi ya udah pokoknya lama. Maka diserahkan kepada uruf. Apakah diamnya suami satu jam di rumah istrinya, karena istrinya sedang sekarat, itu lama atau sedikit. Nah gitu. Fa in makatha sa'atan tawilatan, kalau dia diam di situ sa'ah tawilah, waktu yang lama. Qadha li sahibi an-naubati mithla ma mithla dhalika al-qadri, Kalau dia diam di situ lama, qadha, maka dia harus mengqadha. Misalnya tadi Maimunah sama Maisarah. Ini Abdullah masuk ke rumahnya Maimunah. Padahal itu harinya hari Maisarah. Masuk ke rumah Maimunah karena keadaan darurat. Maimunah sedang sakit, yang sakitnya dikhawatirkan meninggal. Lalu Abdullah diam ini di rumah Maimunah cukup lama. Katakanlah 3 jam. Gitu. Maka 3 jam ini dia harus qadha. Artinya ketika nanti ada jatahnya si Maimunah, maka jatah Maimunah 3 jam diambil untuk dia diam di rumah Maisarah. Qadha li sahibin naubati, untuk perempuan yang jadi harinya, yaitu Maisarah, misla dzalikal qadri, seperti kadar lamanya dia diam di Maimunah, padahal itu jatahnya Maisarah. Begitu. Fi naubatil madkhuri 'alaiha, di giliran yang dimasuki rumahnya waktu itu. Jadi kodoknya nama. Jadi artinya ketika katakanlah setelah dari rumah Maisarah ke Maimunah, nah berarti dia diem dulu di rumah Maisarah nih. Mestinya dia udah jalan ke rumah Maimunah, cuman sebagai bentuk kodok dia lebih lama di sini selama 3 jam misalnya. Wa in lam yamkus illa lahzatan yasiratan. Kalau dia tidak diam di rumah al-madkhul, di rumah durrah al-ghair naubatiha, di rumah durrah, di rumah istri yang bukan gilirannya, lam yamkus, dia tidak diam illa lahzatan yasira, kecuali cuman lahzah yasira. Ini cuman sebentar aja. Dia nengokin, dia ngomong sebentar, tuh ngasih duit buat beli obat, kan begitu. Atau emang dia datang udah bawa obat, ngobrol sebentar, balik lagi. Fala qadha, maka tidak ada kewajiban qadha, karena sebentar. Gitu. Yang namanya sebentar kan yuktafa. Walau ta'adda, ini masalah beda lagi. Walau ta'adda bidukhuri, kalau dia melanggar ketentuan ini, dan dia masuk dengan pelanggaran, ta'adda melanggar, bidukhuli dengan melakukan pelanggaran ini, dia masuk ke dalam rumah atau ruangan istri yang bukan jatahnya. Fadakhala bila daruratin, dan dia masuk dalam keadaan tanpa ada darurat. Walau kana li hajatin, walaupun memang ada hajatnya, tapi itu hajat, bukan level darurat. Ini dia sengaja masuk melanggar adat. Kan tidak ada darurat, cuman memang ada hajatnya. Ada hajatnya. Maka nuzir, dilihat, ditinjau. In tola zaman, kalau masuknya itu tanpa darurat yang ada hajatnya itu tola zaman, lama ini masanya. Lama masanya. Wa in tola zaman, kalau waktunya panjang, dia masuk tanpa ada darurat dan lama itu diamnya di situ, qadha, maka dia wajib qadha. Katakanlah semalaman dia datang ke situ. Emang apa datang situ semalaman? Saya ada hajat, Ustaz. Hajat mah enggak boleh. Yang boleh cuma darurat. Ya, tapi hajatnya nih, hajatnya emang apa? Ya, saya mau ngasih duit nafkah. Duit nafkah kan cuma ngasih aja, habis pergi. Kenapa jadi lama banget? Ya sekalian, Ustaz. Namanya juga bini muda, malam-malam lagi sekalian lah. Maka sepanjang satu malam itu harus diganti. Udahnya dia dosa, satu malam itu diganti untuk jatah istri yang mestinya hari itu dia ada di situ, begitu. Wa in lam yaful, maka kalau dia tidak lama, hajatnya sebentar, datang ngasih beras udah pulang lagi sebentar. Fala yaqdi, maka tidak perlu diqadha karena waktunya sebentar. Walakinnahu ya'si, karena dia tetapi dia berdosa maksiat. Kenapa dia maksiat? Karena bukan kebolehan. Kebolehan yang dia masuk, sebab yang boleh dia masuk kepada istri yang bukan gilirannya itu darurat. Ini bukan darurat, maka dia berdosa. Tapi diqadha apa enggak? Kalau diqadha lihat waktunya lama apa sebentar. Kalau waktunya lama qadha, tapi kalau waktunya cuma sebentar, ya cuma setengah jam, 15 menit ngasih duit, ngobrol dikit pulang. Gitu. Kan ya? Karena intensitas ngobrol suami istri itu makin lama makin sebentar. Makin lama makin sebentar, gitu. Makanya rada ini juga emang. Kalau ada suami istri bisa ngobrol sepanjang hari itu, wah hebat banget itu. Fa fil hadisi min riwayati Abi Hurairah. Ini kenapa kemudian didasarkan ada dosanya? Kenapa dikatakan berdosa? Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ini punya nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Min riwayati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu imra'atani, siapa orang yang memiliki dua istri, famana ila ahdahuma, kemudian dia condong kepada salah satunya. Tapi condong di sini adalah condong dalam arti fisik. Maksudnya yaitu tadi lebih lama diem di situ, jadi condong gitu. Bukan soal urusan hati, karena urusan hati orang tidak bisa mengontrol. Dan itu sah-sah saja, dan itu wajar kalau orang jauh lebih cinta kepada istri yang lebih muda dibanding lebih tua, atau malah sebaliknya. Lebih besar itu bukan yang dimaksud hadis ini. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah mala ila ihdahuma, itu condong dalam hal yang zahir. Seperti pembagian nafkah, seperti pembagian hari. Kalau urusan hati dia lebih cinta, bukan ini. Dan itu sah-sah aja, gak ada masalah. Wa famala ila ihdahuma wa fi riwayatin falam ya'dil bainahuma. Dalam riwayat lain tuh dia tidak adil dalam keduanya. Tidak adil dalam arti tidak adil yang zahir begitu ya. Ja'a yaumal kiamati, orang seperti ini nanti datang di hari kiamat. Wa syikuhu ma'il, kemudian syiknya, sisi bagian sisi badannya itu jadi condong. Jadi pincang. Kalau bahasa orang sini jalannya jadi jingke. Tau jingke? Jalannya jingke begitu. Syikuhu ma'il. Wa fi riwayatin saqitun, dalam riwayat lain syiknya, sisi badan kirinya kanannya itu tidak condong, tapi sakit, malah memang gugur, enggak bisa berfungsi. Jadi jalannya tuh miring begitu. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Tirmizi wa ghayruhuma. Wa sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa qala Al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan innahu ala syarti asy-syaikhaini. Dia sahih, hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu kata Imam Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim memang punya kitab namanya Al-Mustadrak al-Sahihaini. Beliau meriwayatkan hadis sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, sesuai dengan syarat sahihnya Imam Al-Bukhari, cuman kagak masuk di kitab Bukhari Muslim. Makanya dikumpulin di situ namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu bahasa kitanya nyusulin. Al-Mustadrak ala Sahihaini, nyusulin kitab Bukhari Muslim. Lakinnahu bi alfadhin mukhtalifa, akan tetapi hadis ini sahih dalam pandangan, dalam syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim, cuma dengan lafaz yang berbeda-beda. Jadi maksudnya yang namanya adil di sini adil dalam zahir, karena kalau adil dalam kecondongan hati terhadap cinta salah satunya itu bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Orang boleh, dan itu memang susah dikontrol. Gitu. Lakin Nabi al-Fadhi mukhfi, wa idza sawwa bainahuma fi dhahir, wa idza sawwa, kalau si suami menyamakan bainahuna di antara istri-istrinya fi dhahiri, dalam masalah zahir, lam yu'akhadh, dia tidak akan dituntut, tidak akan dikenakan dosa, biziyadati mayli qalbihi ila ba'dihin. Dia tidak akan dituntut dosa, biziyadati, dengan adanya kecondongan hatinya, ila ba'dihinna, kepada sebahagiannya. Yang penting sudah taswiyah dalam masalah zahir, sudah adil, sudah sama dalam masalah zahir. Adil dalam masalah zahir, nafkahnya udah dikasih secara adil. Istri yang pertama nih kebutuhannya kan gak banyak, tapi anaknya banyak, makan lebih banyak karena ada anak, kan gitu. Istri yang terakhir nih karena masih muda juga belum punya kerjaan, jadi dikasihnya itu ya secukupnya, kan begitu. Kemudian pembagian harinya adil gitu. Tapi kalau urusan kecondongan hati, tidak dituntut oleh Allah untuk kita mencintai dengan sama rata, karena itu nggak mungkin. Karena itu nggak mungkin. Dan tidak mungkin kemudian sesuatu yang tidak mungkin diwajibkan oleh syariat. Kalau syariat mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin, berarti dia mewajibkan sesuatu yang tidak mampu digapai oleh manusia. Dan itu kedzaliman. Kaidahnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kan begitu. Wala tajibu taswiyatu fil jima'a. Juga tidak ada wajib berbagi apa sama dalam hal jima. Jadi maksudnya, ketika dia bermalam di rumah Maimunah misalnya, di rumah Maimunah dia melakukan jima dua kali, itu juga tidak berlaku. Berarti kalau di Maisarah dua kali satu malam dua, nggak berlaku. Jadi tidak ada kesamaan dalam masalah jima. Jumlah hari nginepnya harus adil, tapi jumlah dia melakukan istimta dan juga jima tidak ada keadilan. Artinya tidak boleh dipaksakan harus sama, ya nggak bisa. Lakin tustahab, akan tetapi dianjurkan at-taswiyatu fihi, yaitu adanya persamaan dalam masalah jima fisa irid istimta dan juga dalam masalah istimta yang lain, bercumbu yang lain. Gini. Jadi kalau di rumah Maimunah dulu dia jam 7 sampai jam 9 dia bercumbu, main dekat-dekatan, main peluk-pelukan, cubit-cubitan. Lalu kemudian terjadilah jima setelahnya. Nanti di rumah Maisarah enggak begitu. Enggak harus jam 7 sampai jam 9 dijauh-jauhin nonton TV bareng deket-deketan, kan. Cuman tustahab, dianjurkan sama juga. Wawajjahu adamat taswiyati fil jima, dan dalil wawajjahu, dan ulama-ulama Syafi'i wajjahu memberikan dalil dan argumen terhadap tidak adanya kewajiban taswiyah fil jima biannahu amrun yata'allaku bisyahwah. Karena yang namanya jima ya ta'allaqu bi syahwati, perkara yang terikat dengan syahwat, wahia amrun la yata'atta, dan perkara syahwat itu adalah perkara la yata'atta yang tidak mungkin bisa didatangkan fi kulli waqtin, di setiap waktu. Enggak mungkin bisa kemudian orang itu terangsang tiap waktu. Idz la qudrata lahu 'ala dzalika, memang dia enggak mampu untuk mendatangkan itu. Walihada, dan karena sebab inilah qalat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suami, ya'dil fa yaqsimu fa ya'dil, kalau dia membagi hari, membagi tempat, adil pembagiannya. Wa yaqulu, kemudian dia mengatakan, itu Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma hadza qasmi fi ma amlik, ya Allah, inilah pembagianku fi ma amlik, pada sesuatu yang saya bisa kontrol, saya bisa miliki. Saya punya rumah, saya punya uang, saya punya waktu yang saya bisa bagi, itulah yang adilan, keadilan saya. Hadza qasmi fi ma amlik, inilah pembagianku dari apa yang saya punya. Fala talumni, maka janganlah engkau kirimkan aku dosa, jangan salahkan aku, jangan hinakan aku. Fima tamlik, pada sesuatu yang engkau miliki, wala amlik, dan saya enggak miliki. Gitu. Kalau yang namanya duit saya punya, saya bisa adil. Rumah saya punya, saya bisa adil. Hari saya punya waktu, saya bisa adil. Tapi kalau nafsu, kecenderungan hati, saya kagak megang itu, saya enggak bisa kontrol, kan begitu. Maka janganlah adili saya dengan sesuatu yang saya enggak punya. Dan engkau yang punya, ya Allah. Begitu. Yakni al-qalb, yang dimaksud adalah hati. Wahu ghairu wahidin. Diriwayatkan oleh bukan cuma satu perawi. Sahahu Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Wa qala hakim, Imam Al-Hakim mengatakan, ala syarti muslim. Ya, di sini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Wa qala tirmidhiyu, dan dikatakan oleh Imam At-Tirmidhi, kaunuhu mursalan asah. Hadis ini mursal. Asah ini lebih sahih dibanding kalau dikatakan hadisnya sahih. Jadi statusnya itu mursal. Jadi ada salah satu perawi yang terputus. Begitu. Hadis ini, wa'alam, ketahuilah, annal qasma, ketahuilah bahwasanya pembagian waktu dan hari, tastahiqquhul maridah, itu juga dimiliki, itu juga menjadi haknya perempuan yang sakit. Jadi kalau dia menikahi perempuan yang sakit, atau memang pas lagi nikah kemudian sakit, sakitnya gak bisa diapa-apain, ya udah di kasur aja dia tiduran gitu. Itu juga dia punya hak terhadap qasam. Jadi pembagian itu juga dimiliki bagi perempuan yang sakit. Warutuqa. Warutaqa. Rutaqa itu rotak. Rotak itu perempuan yang punya daging tumbuh di kemaluannya. Sehingga tidak bisa digauli. Ini menjadi syarat nikah ya. Artinya syarat di mana orang boleh fasah. Tapi kalau ada suami yang mau menikahi perempuan seperti itu, nah dia juga wajib dapat qasam. Karena walaupun dia tidak bisa digauli, dia statusnya istri yang memang butuh punya kewajiban suami untuk memberikan proteksi. Maka walaupun dia tidak bisa digauli, tapi tetap dia punya kewajiban untuk berbagi. Warotak wal korona. Wal korona apa sama artinya dengan rotak. Rotak itu daging, kalau korona tulang tumbuh. Wal haidu wan nufasa, dan juga perempuan haid dan juga perempuan nifas. Jadi jangan dianggap lagi haid nih. Adalah enggak usah ke situ. Nah, sama. Jadi tastahik al-qasam. Orang sakit, rutak, koran, wal haid, wan nufasa, orang nifas, wal muhrimah, dan juga orang-orang muhrim. Apa muhrim? Yang lagi ihram. Jadi nemenin ke tendanya lagi ihram kalau memang mungkin. Wal mu'a wal mula wal mula, jadi bacanya nih tulisnya wal mula anha. Al mula anha artinya perempuan yang diila. Ila, surat apa tuh ila? Lil walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha, gimana tuh ayatnya, pokoknya ila. Jadi ila itu adalah yang dulu menjadi kebiasaan orang jahiliyah untuk menolak istrinya, di ila itu. Ila itu dulu sepanjang waktu, jadi gak dapat. Ila itu mengungkapkan ketidaksenangannya dia kepada istrinya. Maka istrinya itu jadi ngegantung. Dibilang istri, kagak digaulin. Tapi dibilang bukan istri, belum ada kalimat cerai. Itu namanya ila. Dan orang yang mengila istrinya itu, kewajibannya sampai 4 bulan. Artinya kalau udah sampai 4, jadi sebelum 4 bulan dia boleh batalin ilahnya. Tapi kalau udah sampai 4 bulan, dia punya kewajiban mentalak kalau emang dia gak mau. Atau kalau emang dia masih tetap mau bersama, dia harus kafarot. Kafarot sumpahnya, karena ilah itu juga bagian daripada sumpah. Begitu. Jadi walaupun ini perempuan lagi diilah, lagi masa ilah, dia tetap punya kewajiban, punya hak untuk mendapat qasam itu. Wal mula anha wal mudhahiru minha. Wal mudhahar, al mudhahar ya, orang peristri yang dizihar. Istri yang dizihar itu istri yang disamakan dengan bagian aurat mahramnya. Zihar, nanti ada sampai pada pembahasan zihar. Wal mudhaharu an wal mudhaharu minha. Wal murahiqah, atau juga istri yang murahiqah. Murahiq atau murahiq. Murahiqah itu ABG. Ada istri yang dinikahi masih dalam keadaan anak-anak. Jadi walaupun anak-anak belum bisa digauli, tetap dia punya kewajiban qasam terhadap dia. Jadi al-maridhatu wal-rutuqa wal-qurana haid nifas muhrim wal-mula anha wal-mudhahu minha wal-murahaqah wal-majnunah. Dan juga perempuan gila allati la yakhafu minha, yang mana dia tidak khawatir terhadap kesakitan dirinya yang mungkin terjadi gara-gara perempuan gila. Jadi perempuannya tidak dalam keadaan normal. Tapi dinikahi, ya itu kan lebih baik karena ada ibadah nafkah. Kan begitu. Jadi dia juga punya apa namanya untuk qasam. Gitu. Lianna al-murad al-uns. Karena yang dimaksud daripada qasam itu al-uns. Al-uns itu companions. Companions itu kalau bahasa Indonesianya al-uns. Al-uns apa namanya, keramahan, kebaikan dan juga pendampingan. Wastasna al-mutawalli, jadi pendampingan. Wastasna al-mutawalli, akan tetapi Imam al-mutawalli mengecuali. Imam al-mutawalli tatimmatul madhab. Kitabnya namanya tatimmatul madhab. Al-mutawalli mengatakan bahwa dikecualikan, bahwa istri punya hak terhadap qasam, tapi ada di antara mereka yang dikecualikan, yaitu al-mu'taddatu an wati syubhatin. Perempuan yang mu'taddah, yang sedang dalam masa haid, ya pendampingan. Sedang masa haid, an wati syubhatin, daripada watu syubha. Jadi dia itu sudah tidak lagi istri, tapi juga belum terlepas status pernikahannya. Masih dalam masa iddah. Cuman masa iddahnya gara-gara watu syubhat. Watu syubhat itu seperti digauli oleh ayahnya suami. Watu syubhat digauli oleh ayahnya suami misalnya. Dalam keadaannya tentu gak sengaja. Atau digauli oleh kakaknya gitu. Itu kan watu, tapi watunya syubhat. Maka dia terputus tuh pernikahannya, cuman masih harus melewati masa iddah. Li'annahu tahrumul khulwatu biha. Karena dia haram untuk berkhulwat dengan perempuan yang mu'taddah masa iddah, tapi iddahnya gara-gara watu syubhan. Gitu. Tapi kalau iddahnya gara-gara talak, dia boleh gak dia berkhulwat? Khulwatnya malah jadi rujuk dalam sebagian mazhab, kan begitu. Wahaka wahada kulluhu inda ta'ati zaujati. Ini semua yang namanya hukum qasam. Jadi sampai sini di titik gitu, kemudian baru masuk bab selanjutnya. Ini yang namanya hukum qasam ini, bahwa dia wajib membagikan harinya secara adil. Wajib membagikan tempatnya secara adil. Kemudian dia tidak boleh masuk di hari selain hari gilirannya pada malam hari. Gitu. Kecuali dalam keadaan darurat. Dan daruratnya waktunya sebentar. Kalau waktunya lama harus diqadha. Dan seterusnya ini hukum-hukum qasam. Hadza kulluhu 'inda ta'ati zaujati. Ini masalahnya ketika si istri dalam keadaan mentaati suaminya. Amma law nasyazat an zaujiha. Kalau seandainya istri tidak dalam keadaan taat, maka kewajiban qasam juga enggak ada tuh. Bi an kharajat min manzilihi, seperti keluar dari rumahnya. Au arada dukhulu bi kharajat min manzil, keluar dari rumahnya tanpa izin, tanpa ridho suami. Wa au arada dukhula 'alaiha, atau si suami pengen masuk ke dalam dia, artinya pengen berkhulwat dengan dia. Fa aghlaqatil baba wa mana'athu, kemudian dia tutup pintunya dan dia cegah suaminya untuk masuk ke dalam dirinya. Awid da'at annahu talaq, atau dia mengklaim bahwa suaminya telah mentalak dirinya. Aw mana'at tamkinu min nafsiha, atau dia mencegah si suaminya untuk bersama-sama dengan dirinya. Fala qasma laha, maka enggak ada qasam. Jadi qasam ini khusus untuk istri yang muti'uz zawji, yang dia taat kepada suaminya. Perempuan yang nusyus, maka tidak ada kewajiban qasam. Kama la nafaqata laha, sebagaimana juga selain tidak ada qasam, tidak ada kewajiban nafkah bagi suami ketika istri melakukan nusyus. Wa idza 'adat ila ta'ah, kalau kemudian istri balik lagi menjadi taat, awalnya nusyus. Jadi dari bulan November nusyus. November, Desember, Januari, barulah habis Januari tobat. Februari baru mulai taat gitu. Kalau kemudian setelah nusyus dia kembali tobat lalu dia taat kepada suaminya, lam tastahiqul qada. Maka utang-utang nafkah, kemudian kewajiban qasam dari bulan November, kagak ada kewajiban di qada. Karena emang dia enggak berhak tuh, karena dalam keadaan nusyus gitu. Wa imtina'u al-zawj al-majnunati kamtina'il 'aqilah. Dan imtina'ul majnun, perempuan yang gila, kalau dia menolak datangnya suami, itu sama seperti penolakan orang perempuan yang berakal. Artinya dia nusyus dalam hal itu. Ketika dia nusyus, maka dia tidak punya hak untuk dapat qasam dan juga nafkah. Lakinna la ta'asam, akan tetapi perempuan yang gila mah kagak berdosa. Nah, tapi perempuan yang akil, yang berakal, kemudian menolak suaminya, dia berdosa. Gitu. Jadi bedanya sama-sama nusyus, cuman tidak ada dosa bagi perempuan yang gila. Wallahu a'lam. Qala, dikatakan oleh Imam Abi Syuja, wa idza arada safar. Kalau si laki-laki ingin melakukan safar, aqra'a bainahunna, maka dia mesti melakukan undian. Wa yakhruju billati takhruju lahal qur'atu, dan dia mesti berangkat dengan perempuan yang keluar namanya waktu diundi tersebut. Ini insyaallah minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan minggu depan hari Senin, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para buya, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa di kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Amr Abdullah. Mudah-mudahan manfaat. Sehat selalu.